Kemudian dalam hadis berikutnya kata penulis rahimahullah taala wa al-Hakim ibn Hizam radhiyallahu anhu annahu qala dari Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu beliau berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la tuqamu al-hudud fi al-masajid wa la yustaqadu fiha rawahu Ahmad wa Abu Dawud bi sanadin dhaif. Dari Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la tuqamu al-hudud fi al-masajid, hukum-hukum had tidaklah ditegakkan di masjid. Hukum-hukum had tidaklah ditegakkan di masjid. Wala yustaqadu fiha, dan tidak boleh dilakukan qisas di dalamnya. Tidak boleh dilakukan qisas di dalamnya. Ya. Istifad dari kata al-qawat. Dan qawat itu artinya qisas. Artinya qisas. Ya. Kata beliau dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud dengan sanad yang dhaif, dengan sanad yang lemah. Ya, di dalam sanadnya terdapat rawi yang bernama Zufar ibn Wasimah. Zufar ibn Wasimah ini majhul. Beliau majhul, tidak dikenal. Itu cacat yang pertama. Dan cacat yang kedua, Zufar ini tidak berjumpa dengan Hakim ibn Hizam. Dia meriwayatkan dari Hakim bin Hizam dan kandungnya tidak berjumpa dengannya. Jadi ini dua cacat dalam hadis yang menyebabkan hadis ini dianggap sebagai hadis yang lemah. Iya. Kandungan hadis ini dipakai dan diamalkan oleh ulama, sebab maknanya adalah hal yang benar. Ya. Hudud, penegakan hukum had adalah bagian penting di dalam syariat kita. Karena itu, seperempat dari ilmu fikih adalah pembahasan tentang hudud dan al-jinayah. Pembahasan tentang hudud dan al-jinayah berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran. Iya. Ia adalah perkara penting dalam negara. Namun hudud tidak ditegakkan di masjid. Ya. Hukum terhadap pencuri misalnya. Hukum terhadap, hukum had terhadap berzina. Hukum had terhadap orang yang minum khamar. Ya. Ini hukum hudud yang seperti ini tidak ditegakkan di masjid. Bahwa penegakan hukum hudud kadang mengakibatkan adanya darah yang berceceran dan disaksikan oleh manusia, mungkin saja ada keributan. Karena itu tidak layak untuk dilakukan di dalam masjid. Tidak layak untuk dilakukan di dalam masjid. Nah, dan biasanya al-hudud itu dilakukan di tempat umum yang disaksikan oleh seluruh manusia, tempat terbuka. Supaya menjadi pelajaran, menjadi pelajaran. Ya. Dan hendaknya ada sebagian dari kaum muslimin yang menyaksikan hal itu. Karena maksud dari hudud adalah untuk menahan. Berkata al-had, had itu menahan, menahan seseorang untuk berlaku zalim dan menahan seseorang untuk jatuh di dalam dosa. Karena itu diajukan hukum-hukum had agar supaya menahan seseorang itu. Maka hudud ini tidak ditegakkan di masjid. Demikian pula wala yustata al-qawat atau al-qitaat. Kifat bagian dari syariat kita. bagian dari syariat kita, dan ihab adalah syariat yang sangat indah bagi umat Islam. Allah firman, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Dan pada qisas itu ada kehidupan bagi kalian, wahai ulul albab, orang-orang yang mempunyai hati. Jadi qisas, penegakan hukum qisas dianggap kehidupan, dianggap kehidupan di dalam syariat. Jadi ini pembahasan yang sangat agung tentang pentingnya menegakkan hukum-hukum Islam di dalam peradilan. Karena di dalam penegakan hukum-hukum tersebut, itulah kehidupan bagi manusia. Itulah kehidupan bagi manusia. Orang yang terzalimi dijaga haknya, dan orang yang terzalimi juga telah ditentukan hukumannya. Maka ini adalah murni keadilan yang menjaga keseimbangan di tengah manusia dan kebaikan di tengah manusia. Ya. Bagaimana al-qudud, al-qifaf juga tidak dilakukan di masjid. Tidak dilakukan di masjid. Ya. Karena dikhawatirkan itu akan menyebabkan masjid tersebut dipotori oleh ceceran-ceceran darah, misalnya kalau ada kisah yang mengakibatkan darah tercecer, atau menyebabkan adanya keributan. Dan masjid itu bukan untuk tempat ribut-ribut. Ini suatu hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar suara gaduh dari sebagian sahabat di masjid. Maka beliau berteriak, berkata, iyyakum wa haishatil aqwam. Hati-hati kalian dari suara gaduh di masjid. Masjid adalah tempat bermunajat kepada Allah. Seorang beretika dan beradab di dalamnya. Merendah diri, menundukkan suaranya di dalam masjid, tidak mengangkat suaranya. Apalagi banyak orang yang berada di masjid, ada orang yang berada di masjid yang melakukan ibadah. Maka tidak pantas sebagian dari kaum muslimin yang berada dalam masjid mengangkat suaranya di atas sebagian yang lainnya. Dan tersyah di dalam sunan Nabi Daud, Rasulullah SAW bersabda, ala kullukum munajin rabbah fala yajharanna ba'dukum ala ba'din fil qira'ah. Ingatlah bahwa semua dari kalian bermunajat kepada Rabb-nya. Semuanya bermunajat kepada Rabb-nya. Maka jangan sekali-kali sebagian dari kalian mengangkat suaranya di atas sebagian yang lain di dalam bacaan. Ini hadis, walaupun disebutkan di dalam bacaan, tapi makna umum yang diinginkan bahwa mengangkat suara yang menyebabkan terganggunya orang lain di dalam masjid dan orang-orang melakukan ibadah, itu adalah hal yang tidak diperbolehkan. Ya. Baik, jadi saya katakan tadi hadisnya lemah. Ibnu Hajar membawakan di sini untuk menerangkan lemahnya. Tapi kandungan dari hadis adalah hal yang diterima oleh para ulama dengan dalil-dalil yang lain.